Apa hukum memakai lensa mata? Baik karena butuh atau hanya untuk bergaya? Ini dari hal-hal yang boleh. Ya. Tidak ada larangan hal tersebut. Jelas ya? Dia memakainya sepanjang tidak membahayakan matanya, tidak ada masalah. Ya. Dia memakai hal tersebut.